Oke, terucap selamat sore kembali buat adik yang bahagia. Salam juga bersama Monica. Persembahan dari kami kita bagikan ada Hatimu. Hatiku. Oh, ke